saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kali ini nasihat berikutnya berkenaan dengan kecintaan Allah. Dari nasihat Abi Darda. Bahwasannya beliau menasehati Maslamah ibn Makhlad. Dan dia adalah seorang amir dari di Mesir pada waktu itu. Beliau menulis dalam nasihatnya, amma ba'du fa innal 'abda idza 'amila bi ta'atillah ahabbahullah. Amma ba'du, sesungguhnya seorang hamba jika ia beramal dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Fa idza ahabbahullah, dan jika Allah mencintainya, habbabahu ila khalqihi, maka Allah akan menjadikannya ia dicintai oleh semua makhluknya. Di sini semua makhluk ya, khalq itu masuk semua yang bernyawa. Terutama manusia tentunya. Wa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah, dan sebaliknya sesungguhnya jika seorang hamba berbuat maksiat kepada Allah, abghadahu Allahu fa idza abghadahu Allahu baghadahu ila khalqi. Allah akan membencinya, dan Allah akan jadikan orang lain pun membencinya. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah surat peringatan yang sangat jelas. Dan ini adalah sebuah jawaban bagi pertanyaan yang banyak terlontar di sekitar kita. Baik dengan ucapan atau dengan pertanyaan bahasa gerak tubuh. Apa rahasia dari orang itu misalnya, kok begitu dicintai oleh manusia-manusia, digemari, disenangi, dengan cinta yang sebenarnya, bukan hanya sementara dan bukan hanya basa-basi. Dan sebaliknya, itu kenapa orang ya, kok dibenci banyak orang. Qad thabata fi sahihain min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allaha idha ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasannya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril dan berfirman, wahai Jibril, sungguh aku mencintai hambaku yang itu, misalnya. Fa'ahibbah, maka cintailah ia. Qal, maka Jibril pun mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi fis sama'i fayaqul inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Dan kemudian Jibril setelah mencintainya, dia memanggil, menyeru kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, seraya berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan oleh kalian. Maka penduduk langit seluruhnya mencintai si fulan, karena ini perintah dari Allah. Bayangkan, dicintai Allah dan dicintai malaikat, bukankah ini sebuah berita gembira yang sangat amat luar biasa? Kalau dicintai manusia, manusia cintanya akan sementara dan terbatas ruang dan waktu. Kalau yang mencintai Allah dan penduduk langit, maka itu adalah sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa yang tak terbatas ruang dan waktu. dan kemudian dia menjadi orang yang selalu diterima di muka bumi, selalu diterima di hati manusia. Dan sebaliknya, idza abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqul inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Wahai Jibril, aku membenci si fulan, tidak menyukai si fulan karena maksiatnya. Maka Jibril pun tidak menyukainya dan kemudian menyeru di penduduk langit, wahai penduduk langit, sungguhnya Allah tidak menyukai si fulan karena maksiatnya, maka janganlah kalian mencintainya. Maka mereka pun membencinya. Kemudian tudu'u lahul bagdha'u fil ardi. Maka diletakkanlah kebencian kepadanya di muka bumi. Na'udzubillah min dzalik. Jika Allah tidak menyukai seorang hamba karena maksiatnya, dan pasti memang karena maksiat, karena tidak ada lain yang menyebabkan Allah menjadi murka adalah selain maksiat. Nasihat ini adalah ditujukan kepada Amir dari Amirul Mukminin atau Amirul Muslimin yang ada sebagai bentuk hubungan yang baik antara seorang hakim, seorang penguasa dengan seorang alim. Dan nasihat ini tentu didasari atau didasarkan pada nasihat Nabi atau sabda Nabi yang bersumber dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Bahwasanya agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, liman? Untuk siapa nasihat itu? Lillah. Para ulama menjelaskan bahwa nasihat agama itu nasihat untuk Allah, maksudnya al-i'tiqad lillah, meyakini keesaan Allah. Wali kitabi, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya dan mengamalkannya. Wali rasuli juga bermakna al-iman bihi, beriman kepada rasul dan mengikutinya. Sedangkan nasihat itu li'a'immatil muslimin, ini bentuknya. Nasihat agama itu nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Meluruskannya kalau ia melenceng dari kebenaran atau perintahnya bertentangan dengan syariat. Wa'ammatihim, dan juga nasihat bagi masyarakat secara umum. Jadi tadi kita katakan ini adalah dua bentuk gambaran apa namanya hubungan antara alim dan hakim. Yang pertama, kewajiban nasihat dari seorang alim kepada hakim. Sedangkan bentuk yang kedua adalah qabul hadhin nasiha wa syukrun nasi wa ikrami. Seharusnya seorang yang dinasihati itu menerima, bersyukur dan memuliakan orang yang menasihatnya, tidak sebaliknya. Justru mengintimidasinya, mencekalnya dan lain sebagainya. Dan tentu umat ini akan tetap berada di dalam kebaikan selama mereka saling menasehati. Dan terus akan berada di dalam kebaikan selama mereka saling menasehati. Kama qala Abu Darda, bagaimana Abu Darda mengatakan di lain kesempatan, lan tazalu bi khairin ma ahbabtum khiyarakum. Kalian akan tetap berada di dalam kebaikan selama kalian mencintai orang-orang alim. Wa ma qila fikumul haqq fa'araftumu, dan kalian kenali kebenaran yang dikatakan kepada kalian. Fa inna 'arifahu kafa'ilihi. Karena sesungguhnya orang yang mengenali kebenaran bagaikan yang melaksanakan kebenaran. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.